Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'ad. Lanjutan yang kemarin berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kaifa ya'muruhum bil fashi wa yaqulu daharatil umratu bil haji ila maqiyamah thumma yahbutu anhu anna dhalika muhtassun bis sahabah duna man ba'dahu. Kata beliau, bagaimana mungkin beliau merintahkan para sahabat untuk fasakh, ya, mengganti niat haji ke umrah. Kemudian beliau berkata, umrah itu masuk ke haji sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu ternyata ada sabit dari beliau, ini mukhtas khusus untuk sahabat saja, tidak untuk saya mereka. Artinya enggak mungkin. Bagaimana mungkin akan ada seperti enggak mungkin. Ini enggak mungkin Rasulullah SAW berkata, nyuruh sahabat yang fasakh, kemudian menyatakan ini sampai hari kiamat, kemudian setelah itu beliau berkata, ini khusus, enggak mungkin. Sehingga tabdi rahimahullah, wa nahnu nashhadu billahi an hadith Bilal ibn Harith hadha la yasihu an Rasulullah SAW. Sehingga kami bersaksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya hadis Bilal bin Harith ini tidak sahih dari Rasulullah SAW. Bahwa ghalatun alaih, ini keliru. Wa kaifa tuqaddamu riwayah Bilal ibn Harith al-riwayat thiqat al-asbat. Bagaimana bisa didahulukan, diutamakan riwayat Bilal Haris atas riwayat para thiqat yang asbat? Hamalatul ilmi, para pembawa ilmu. Alladzina rawan Rasulullah SAW khilafa riwayati. Para pembawa ilmu yang telah meriwayatkan yang berbeda dengan riwayatnya Bilal bin Haris. Suma kaifa yakunu hadha thabitan Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, bagaimana mungkin ini sabit dari Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin apa yang disebutkan Bilal bin Harith yang menyatakan ini khusus bagi sahabat itu sabit dari Rasulullah SAW? Wa Ibn Abbas, dalam keadaan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yufti bi hilafi, berfatwa dengan fatwa berbeda dengan hadis Bilal bin Harith tadi. Wa yunadiru alaitu la umrihi bimasalil khaminal khas wal'am. Dan beliau berdebat. Beliau berani mendebat orang-orang yang menyelisih pendapat beliau tentang harusnya haji tamattu fasakh. Sepanjang umurnya beliau membela pendapat ini di hadapan orang yang khusus ataupun di hadapan orang-orang yang umum. Sampai masyhur ucapan beliau dengan lafaz yushiku an tunazzila alaihi hijratu minas sama aqulu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar Umar. Ini terkait dengan masalah ini. Washabu Rasulullah SAW mutawafirun, ketika Ibnu Abbas sepanjang umurnya membela pendapat beliau harusnya fasakh haji bagi yang tidak membawa hadiyun. Itu dalam keadaan para sahabat masih banyak. Wala yaqulu lahu rajulun wahidun minhum hadza kana mukhtasar bina. Tapi tidak ada satupun sahabat menyatakan kepada Ibnu Abbas ini adalah hukum khusus bagi buat kami. Tidak ada. Laisa li ghairina. Tidak ada yang menyatakan ini khusus untuk kami. Iya, tidak untuk selain kami. Ketika mereka masih banyak, tidak ada yang berkata demikian. Tidak ada yang menyatakan ada khusus buat kami. Hatta yadhara ba'da mauti sahabah anna Abu Dzar kana yara ikhtisas dzalika bihim. Sampai akhirnya ketika para sahabat meninggal, baru muncul pendapat menyatakan bahwa Abu Dzar berkata berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas menyatakan ini khusus untuk para sahabat. Artinya, berarti pendapat-pendapat yang baru. Nah, ketika para sahabat itu masih hidup, tidak ada yang menyatakan demikian. Hatta Buddha tidak ada berpendapat demikian. Sehingga ini menunjukkan apa tadi, hadis Bilal bin Harith yang menyatakan fasakh haji itu khusus bagi para sahabat, la yasih. Itu adalah hadis yang gharab, keliru. Demikian juga kata beliau, wa maqalu Utsman radhiyallahu anhu mutada haji. Demikian ucapan Utsman bin Affan terkait dengan haji tamattu. Ina kanat lahum lesatu kepada kairihim. Haji tamat itu khusus untuk mereka, tidak untuk selain mereka. Fahukmuhu hukma qawli Abi Dzar. Sama. Hukumnya seperti hukum, ya, ucapan Abi Dzar. Sama. Yang pertama, ya, menyisihi mas yang sahihah yang Rasulullah SAW mensyaratkan haji tamattu. Mereka yang tidak membawa haji untuk membawa tamattu. Yang kedua, ya ucapan beliau menyelisihi ucapan para sahabat. Ya kalaupun. Kalau sahabat itu dalil, kalau ya tidak bertentangan dengan nas dan tidak bertentangan dengan ucapan sahabat yang lain. Qala ala anna al-marawiyya anna Abi Dzar wa Utsman yuhtamal bi salasati umur. Hanya saja tabarakallah rahimahullah masih bisa dikasih mahmalah. Ihtimam. Kata beliau, hanya saja riwayat yang diriwayatkan dari Abu Dzar dan Umar dan Utsman itu mungkin ya dibawa kepada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin maksud beliau ahaduhuma ahaduha ikhtisas jawaz dari kebis sahabat. Khusus ini untuk para sahabat. Tidak boleh bagi sahabat selain sahabat melakukan haji tamattu merubah haji ke umrah. Wa huwa la yafhamuhu man harama fasa, yang dipahami orang-orang yang mengharamkan fasa. Dan tadi yang dibantah oleh Ibnu Qayyim dan pembahasan kita sekarang adalah ini. Ya, pendapat yang pertama ini mardud. Iya, merujuk. Yang kedua, asani ikhtisas wujubih bi sahabah. Maksud mereka khusus itu khusus yakni terkait dengan kewajibannya. Bahwa ladzi kana yarahu syaikhuna qada sallahu ruhahu. Ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan khusus buat sahabat tetapi terkait dengan kewajibannya. Iya. Innam kanu fuqad furidu alaihim fashu di amri Rasulullah sallam lahum bihi. Iya, wa khatamahu alaihim wa qadibahu indama tawaqqafu fil mubadarah ila mustashar imtithalihi. Kenapa wajib? Karena Rasulullah SAW memerintah mereka. Bahkan memerintah dengan kuat kepada mereka. Bahkan beliau marah ketika sebagian sahabat tidak segera melakukannya. Yang menunjukkan, ya, fasakh haji ke umrah itu wajib bagi sahabat. Secara khusus kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qala wa mal jawaz wa istihbab fil ummati ila yaumil qiyamah. Adapun untuk selain sahabat, hukumnya tidak sampai wajib tetapi boleh atau mustahab. Lakin aba dzalika al-Bahru Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ja'ala al-wujuba lil ummati ila yaumil qiyamah. Tetapi hablul ummah, Bahrul ummah, jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma enggan untuk menerima pendapat kedua ini juga. Yang pendapat yang memilah bagi sahabat wajib, bagi saya sahabat tidak wajib, ini ditolak oleh Ibn Abbas. Beliau menyatakan wajib. Iya. Memfasakh haji kepada umrah bagi yang tidak membawa hajjun itu untuk seluruh umat bagi sampai hari kiamat. Siapapun dia, kalau datang ke Mekah dalam keadaan tidak membawa hewan kurban, tidak membawa hajjun, harus tamattu. Harus memfasakh umrah dulu. Wana fardhan ala kulli mufridin wa qarinin lam yasukil hadiah an jahilla wa la budda. Ya, wajib atas semua orang yang haji ifrad dan haji qiran dalam keadaan tidak membawa hajjun untuk menjadikannya sebagai umrah, dia tahalul, ini satu masjid. Bal qad halla wa illam yasha. Bahkan Ibn Abbas secara hukum dia telah tahalul walaupun dia tidak mau, tetap barang siapa yang tidak membawa hewan hajjun, ya, haji ifrad dan qirannya telah tahalul walaupun dia tidak mau. Berkata Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, wa ana ila qawlihi amilu minni ila qawli syekhina rahimahallahu taala. Kata beliau, aku lebih condong kepada Ibnu Abbas dibandingkan kepada pendapat guruku yakni Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala. Jadi beliau menyelisih gurunya. Ibnu Taimiyah, ya, tafsil, kalau untuk sahabat wajib khusus, urusan sahabat itu sunnah atau jawaz, tapi Ibnu Abbas menyatakan semuanya wajib. Dan kata Ibnu Qayyim, aku lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas dibandingkan kepada pendapat Ibnu Taimiyah. Ini yang kedua. Ya, yang ketiga nanti kita baca insyaallah.